الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. طيب pada pertemuan yang sebelumnya telah kita pelajari tentang huruf-huruf atof, yaitu bal, lakin, dan la di dalam matan. Bal di antara maknanya adalah apa ya akhwana basofiyah? Mana? Lil idrob ghaliban. Seringnya, kebanyakannya untuk idrob. Apa itu idrob? Apa? Didiamkan. Siapa yang didiamkan? Yang didiamkan siapanya? Ja'lu ma qablaha fi hukmi maskuti anhu. Menjadikan kata yang sebelum bal itu pada hukum yang didiamkan, tentang tidak dibahas. Wa yustaratu lil atfi biha madha ya khana? Apa alif? Apa? Ini maksud mufrad di sini apa? Akan jumlah. Bukan jumlah. Dan bukan sibul jumlah. Yang kedua, didahului oleh isbat atau amr atau nafi atau nahi. Nah, jika didahului dengan isbat atau amr, maknanya apa? Maknanya memindahkan yang sebelumnya, memalingkan hukum dari apa yang sebelum bal kepada yang setelah, dan menetapkan terhadap yang setelahnya. Contohnya apa? Isbat. Idrib. Isbat itu tidak ada, bukan amr, isbat, tidak ada nafi nahi. Qoma Zaidun bal amrun. Nah, siapa yang berdiri? Yang berdiri amr. Zaidun? Zaidunnya tidak berdiri. Pokoknya dari mana kita berdiri? Oh ya. Tadi loh, idrob itu ja'lu ma qabla fi hukmi maskut, didiamkan. Allah alam, enggak tahu. Berdiri atau tidak, Allah. Nah, didahului dengan amr, contohnya bermusanna. Idrib Zaidan bil amr. Nah, siapa yang diperintahkan untuk dipukul? Idrib amran. Amran. Nah, kalau didahului dengan nafi atau nahi, Abu Lukman. Tasbih, hukum makoblah alat. Isbat, nafi lima ba'da. Nafi abahu lima ba'da, artinya apa? Menetapkan hukum yang sebelumnya pada badannya. Dan menetapkan lawannya terhadap kata yang setelah bal, contohnya yang nafi. Maqama Zaidun bil amr. Baik, Zaidun berdiri atau tidak? Zaidun berdiri. Amrun berdiri. Berarti dua-duanya berdiri. Maqama Zaidun bal amrun. Siap. Zaidun berdiri enggak? Ya. Apa nafinya? Zaidun itu berdiri. Enggak berdiri. Amrun? Tidak berdiri. Tidaklah Amrun berdiri, tapi tidaklah Zaidun berdiri, tapi tapi Amrun. Nah iya, pertanyaan saya, Zaidun itu berdiri atau tidak? Jangan cuma nyatakan. Zaidun tidak berdiri. Amr berdiri. Nah, berarti kan tadi takriru hukmi ma qablaha ala halatihi. Menetapkan hukum sebelum bal sesuai dengan keadaannya. Keadaannya apa tadi? Maqama Zaidun. Ya kan? Zaid tidak berdiri, sudah ditetapkan. Menetapkan lawannya, lawannya tidak berdiri apa? Berdiri. Baik, di dalam nahi contohnya. Siapa yang jangan dipukul? Nah, jangan kamu pukul si Z, ditetapkan. Hukumnya ini jangan dipukul, tetapkan. Lawannya, lawannya jangan dipukul apa? Lawannya jangan dipukul, kok tidak dipukul ini? Pukul lah. Nah, pukul lah si Amron. Begitu. Paham ya? Jadi sebelum, kalau sebelum bal itu nafi atau nahi, ditetapkan. Kemudian ditetapkan sesuai dengan keadaannya. Ketika nafi ya tidak boleh, ketika nahi dilarang. Kemudian lawannya ditetapkan kepada setelahnya. Nah, jika bal masuk kepada huruf, kepada jumlah, hendak ya Afan? Huruf ibtidak bukan huruf atof al-sahih. Sehingga masuknya ke jumlah ya, bukan huruf atof. Qawlu ghaliban, maknanya apa ya? Secara umumnya. Umumnya apa? Secara umumnya dia itu umumnya bal bermakna memalingkan. Nah, secara umum bal ini memiliki makna apa? Idrob. Malikitas keadaannya. Yang tidak ghalib untuk apa ya, Afan? Benungan. Ghalibnya untuk idrob yang enggak ghalib, yang enggak banyak. Gunakan untuk apa? Bantu apa Rayhan? Nah, menunjukkan atas meninggalkan sesuatu kepada yang lebih penting. Contohnya apa? Baik, Mas Tamir. Qala syarih qalu ikra ya Afan. Dido. Harfu istidrakin. Wa yushtarotu. Yush. Wa yushtarotu. Bil'atki bila salatatu syurutin. Al-Awwal. Ikhradu makhlukiha. Wattani. Wattani. Wattani. An yataqaddamuha. An. Yataqaddamaha. Nahyun aw nahyun. Al-Thalib. Alla tas. Baik. Qala syari wa qawluhu walakin sampai akhirnya lakin dengan disukun nunnya. Ya, bukan lakinna. Kalau lakinna apa? Lakinna apa apabila? Saudaranya inna. Kalau lakin? Lakinna saudara inna bisa enggak? Lakin saudara inna bisa? Nah, mukhaffafa min as-sakilah, lakin juga ada saudara inna. Tayyib barakallahu fikum, lakin disukunin nun harfu istidrakin, huruf istidrak. Nanti akan dijelaskan makna istidrak itu apa. Dan disyaratkan untuk mengatofkan dengan lakin tiga syarat. Syarat yang pertama, ma'tufnya mufrad. Ya, kata yang diatofkan dengannya mufrad, bukan jumlah. bukan syibul jumlah. Syarat yang kedua didahului oleh nafi atau nahi, peniadaan atau larangan. Syarat yang ketiga tidak didahului dengan waw, bukan walakin, tidak ada wawunya. Wahia, istidrak itu apa? Tuqarriru hukma ma qablaha wa tusbitu naqidahu lima ba'daha. Lakin itu, istidrak itu adalah menetapkan hukum yang sebelum lakin dan menetapkan lawannya bagi kata yang setelah lakin. Sama dengan apa tadi berarti? Bal ketika didahului apa? Nafi dan nahi. Menetapkan hukum kata yang sebelum lakin dan menetapkan lawannya, ini hukum lawannya kepada yang setelahnya. Nah, contohnya, famisalu ba'dan nahi qauluka la tadrib Zaidan lakin Amran. Jangan kau pukul Zaid akan tetapi si Amr. Perhatikan, menetapkan hukum kata sebelum lakin. Sebelum lakin hukumnya apa ini, Abu Usman? Jangan kamu pukul. Menetapkan lawannya terhadap kata setelah lakin. Kata setelah lakin apa? Amron. Lawannya jangan kamu pukul. Pukullah. Jangan kamu pukul si Z, tapi Amr. Tapi pukullah si Amr. Itu makna lakin. Lakin idrib Amron. Dipahami ya, sama dengan yang bal tadi ketika didahului nafi atau nahi. Famisaluha ba'dan nafi qauluka ma marartu bi rajulin salihin lakin talihin. Aku tidaklah berpapasan dengan seorang laki-laki yang salih, akan tetapi seorang yang talih. Talih lawan dari salih. Yang tidak salih. Nah, apa hukum sebelum lakin? Ya, Pak Azam. Tidak bertemu, tidak berpapasan. Nah, berarti yang soleh ini berpapasan atau tidak? Berpapasan. Lawannya tidak bertemu atau berpapasan, maka berpapasan. Lakin, marartu bi rajulin talihin. Nah, ikra ya, Pak Sofia. Kalau saya Lakin. Ibtidain untuk ilai. Itu enggak ada komanya saja. Jia biha limujarrodi. Limujarrodi ibadati. Namu lam yakum zaidum lakin koma amrun. Wa koma amrun lakin zaidum lam yakum. Wa koma amrun walakin zaidum lam yakum. Nah. Fa'indah kalau kata jumlah, jika lakin masuk kepada jumlah, ismiyah ataupun fi'liyah, dan atau tidak didahului nafi atau nahi, berarti tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Atau lakin didahului dengan wawu. Perhatikan ini ketika lakin tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka dia lakin adalah harfa ibtidain, huruf permulaan yang didatangkan dengannya. Untuk, jadi komanya jangan di situ, enggak ada koma di situ. Harfa ibtidain ji'a biha limujarradi, gitu. Huruf permulaan didatangkan dengannya untuk semata-mata memberikan faedah istidrak. Istidrak tadi apa? Menetapkan hukum yang sebelumnya dan menetapkan lawannya terhadap yang setelahnya. Contohnya, lam yakum zaidun lakin qama amrun. Zaid tidak berdiri, akan tetapi si Amr berdiri. Sebelum lakin, hukumnya tidak berdiri. Setelah lakin, hukumnya lawannya, yaitu berdiri. Masuk ke jumlah fi'liyah, qama amrun. Qama amrun walakin zaidun lam yakum. Ini contoh yang masuk ke jumlah. Amr berdiri, akan tetapi Zaid tidak berdiri. Lawannya berdiri, tidak berdiri. Contoh yang dimasuki wawu. Qama amrun walakin Zaidun lam yakum. Nah, maknanya sama. Walakin. Kalau sudah kemasukan wawu, kita pastikan dia bukan huruf atau. Kenapa? Mbak Lukman. Iya, kenapa ketika kemasukan wawu bukan huruf atof? Baik, pembahasan imma kemarin apa? Huruf atof tidak bisa masuk ke huruf atof yang lainnya. Wawu huruf atof, kalau lakin huruf atof nggak bisa. Nah, sebagaimana dalam pembahasan imma, imma kada wa imma kada. Imma yang pertama huruf tafsil. Imma yang kedua juga huruf tafsil karena kemasukan wawu. Baik. Stamir ya. Abu Alif. Wa syarif wa qawlihi wa la binafin hukmi ila akhirihi. La alha tifata. Tu. La alha tifata. Tu. Tu. Tanfi amma ba'daha nafsul hukmi. Nafsa maful bihi tanfi. Nafsul hukmi ladhi sabata lama qobla. Lima. Lima qobla. Wa yustarotu lil atfi biha salah satu. Salah satu, naibul fa'il dari yustarot. Salah satu syuruti. Al-awwalu ifradu ma'tufaha. Ma'tufiha mutafilai. Ifradu ma'tufiha. Wasani an tusbako bi'isbati. Tim. Bi'isbati. Au amrin. Ittifaqan. Ittifaqan. Au nida'in ala rojihi. Nah, ucapan dia yang terakhir tentang huruf atof yang terakhir, yaitu la untuk meniadakan hukum sampai akhirnya. Di dalam matan Ibnu Nam Al-Hattab mengatakan wala linafil hukmi amma ba'da nahu jazaidun la amrun. Meniadakan hukum dari apa yang setelahnya. Nah, maka la atifah, la huruf atof ini adalah fungsinya meniadakan dari kata setelah la hukum itu sendiri yang telah tetap pada kata yang sebelumnya. Perhatikan, saya ulangi. Meniadakan dari kata setelah la hukum itu sendiri yang telah tetap pada kata sebelum la. Nah, jadi menetapkan hukum sebelum la apa? Nah, yang setelahnya itu dinafikan. Contohnya apa dalam matan? Ya, Abbas. Ja'a Zaidun la Amrun. Siapa yang datang di sini ya, Abul Abbas? Zaidun. Amrun. Ya, saya datang. Ja'a Zaidun. La Amrun. Yang datang siapa? Zaidun datang. Amrun tidak datang. Tidak datang. Nah, kita terapkan dari fungsi di sini tanfi amma ba'daha nafsa lukmi. Yang setelah la apa? Dalam contoh tadi setelah la amrun. Amrun ditiadakan hukum yang telah tetap pada sebelum la. Sebelum la apa tadi? Ja'a. Ja'a Zaidun. Nah, hukumnya apa? Hukumnya datang. Nah, meniadakan hukum yang sebelumnya tadi. Sebelum tadi hukumnya apa? Datang. Ditiadakan berarti tidak datang. Ja'a Zaidun la amrun. Siapa yang datang? Zaidun. Amrun la. Ditiadakan. Dan disyaratkan untuk mengatofkan dengan la tiga syarat. Syarat yang pertama, ma'tufnya mufrad, bukan jumlah. Syarat yang kedua, didahului dengan isbat atau amr secara kesepakatan. Atau boleh juga didahului nida, ya, panggilan ala rajih, menurut pendapat yang rajih. As-salis, ikra ya khana. As-salis, ala tukrinu. Tuktarana. Ala tuktarana. بعاطف نحو جاء زيد لا أمر واضرب زيدا لا أمر ويا زيد لا أمر فحكم المجيء فحكم المجيء واضرب والضرب والنداء ثابت لزيد منفي عن أمر فإن اقترنت بعاطف كما في نحو جاء زيد لا بل أمر والعاطف بل ولا نفي لما قبلها وليست عاطفة عاطفة عاطفة صالح كان وليست عاطفة نعم تسكن تسلم kamu sukun, kamu selamat. Yang ketiga adalah tidak diiringi dengan huruf atof. Ya, tidak diiringi la itu dengan huruf atof. Contohnya, ja'a zaidun la amrun. Ya, ini didahului dengan isbat. Ja'a zaidun la amrun. Yang datang tadi siapa ya, Abu Lukman? Zaidun. Amrun. Tidak. Idrib Zaidan la Amron. Didahului dengan Amr. Siapa yang suruh dipukul? Usman? Zaidan. Amran? Tidak. Ya Zaidu la Amru. Siapa yang dipanggil? Zaid. Amr? Tidak. Nah. Maka hukum maji, hukum datang dalam contoh Ja'a Zaidun la Amron. Hukum pukulan pada Idrib Zaidan la Amron. Hukum panggilan pada Ya Zaidu la Amru. Tetap bagi si Zaid. Zaid datang. Zaid disuruh dipukul. Zaid dipanggil. Manfiyun an amrin. Ditiadakan dari si amr. Nah, ini contoh-contoh yang terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Maka jika la itu diiringi dengan huruf atof yang lainnya, seperti dalam contoh, ja'a Zaidun la bal amrun. Nah, telah datang Zaid, tidak bahkan si Amr. Qal atifu bal, maka huruf atofnya bal, sedangkan la, naf.